Adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, setelah tadi adik-adikku sekalian mengikuti kisah seorang yang lewat di sebuah negeri, sekarang adik-adik ikuti kaidah-kaidah berharga dari kisah seseorang yang melewati sebuah negeri. Kaidah yang pertama yang bisa kita ambil adik-adikku sekalian dari kisah tadi, kita tidak boleh ragu sedikit pun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Kemudian kaidah yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Yang selanjutnya, faedah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian faedah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan dunia ini seisinya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, yang mengatur dunia ini dan seisinya, juga yang mengatur kita, yang mengatur makhluknya. Oleh karena itu, kita diwajibkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya faedah yang kelima, kita harus beriman kepada hari kebangkitan yang pasti benar adanya, yang pasti akan terjadi, bahwa hari kebangkitan atau yaumul qiyamah itu adalah pasti, pasti dan pasti akan terjadi. Maka kita harus mengimaninya. Begitulah adik-adik sekalian beberapa faedah yang bisa kita petik dari kisah seorang yang lewat di sebuah negeri.